Sudah semuanya? Ada kitabnya? Sudah bisa melihat kitab semua? Bagas? Baik. Ulum, ada kitab? Nah. طيب الآن كل واحد عنده كتاب كل واحد عنده ما يستطيع أن ينظر إلى كتاب setiap orang bisa melihat ke kitabnya masing-masing bisa طيب حتى يسهل علي قراءة الكتاب sampai saya mudah untuk membacanya jadi tidak perlu ditulis terjemahannya ya jadi yang belum mempunyai kitab silahkan dilihat. طيب الآن نقرأ الحديث الثاني عشر kita baca hadis yang ke-12 hadis yang ke-12 saya bacakan hadisnya kalau di nomor saya hadis yang ke-1260 mungkin penomorannya berbeda. Yang jelas hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sendal. Nah, sudah dapat semuanya? Tentang sendal. Di buku yang dijual yang antum miliki nomor berapa? 1495. Baik. Khalas? Khalastum? Wajadtumul hadith? Sudah dapat hadisnya? Kalau saya tanya wajadtum wajadna wajadtumul hadis? Ha fadil wajadta? Taib. Ala naqra. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naz'a falyabda' bil shimal. ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika salah seorang dari kalian memakai sendal maka mulailah dengan bagian kanan dan jika ia melepasnya maka mulailah dengan bagian kiri hendaklah bagian kanan yang paling pertama dari keduanya dipakai dan paling terakhir dari keduanya dilepas. Kalau ini saya membaca buku asal Arab aslinya sedangkan kalian membaca buku terjemahannya. Kalau seandainya terjemahannya berbeda dengan apa yang saya sebutkan, sedikit-sedikit tidak mengapa. Yang penting maknanya sama. Fahim tum? Taib. Ahibati hafizakumullahu taala. Poin pertama dari hadis ini adalah makna hadis. Makna hadisnya adalah jika jangan ada yang menoleh ke belakang. Fokus dengan bukunya. Jika seseorang memakai sendal, maka dia mulai dengan bagian kanan. Jika seseorang memakai sendal, maka dia mulai dengan bagian kanan. Dan jika seseorang melepas sendal, maka dia mulai dengan bagian kiri. Jika seseorang melepas sendal, maka dia mulai dengan bagian kiri. Itulah adab dari memakai sendal. Dan termasuk di dalamnya juga adab dalam memakai sepatu, dalam memakai baju, dalam memakai celana, dalam memakai kaos kaki, celana dalam, masuk di dalamnya. Siapa yang bersin tadi? Sudah bilang? Yarhamukallah. Apa jawabnya? Ya mahatir. Barakallah. Baik. Jadi itu makna hadis. Apabila seseorang memakai sesuatu, maka hendaklah dia memakai dengan bagian yang kanan. Dan apabila melepaskannya, maka memulai dengan bagian yang kiri. Itu makna hadisnya. Taib. Yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, tulis antum faidah hadis. Faidah hadis. Satu, termasuk sunnah Nabi, termasuk sunnah Nabi memulai sesuatu yang mulia dengan bagian kanan. Saya ulangi, termasuk sunnah Nabi memulai sesuatu yang mulia dengan bagian kanan. Saya ulangi, termasuk sunnah Nabi memulai sesuatu yang mulia dengan bagian kanan. Seperti, yang enggak perlu ditulis, seperti misalkan kita memakai sepatu, memakai sendal, memakai baju, memakai celana dalam, memakai baju kaos dalam, atau juga memotong rambut. Motong rambut kanan dulu. Ya. Atau juga memberi sesuatu dengan kanan juga. Paham? Ya. Atau juga masuk ke tempat yang mulia seperti masjid, rumah, ruangan, maka juga bagian kanan. Kalau mau melepasnya, maka dimulai bagian kiri. Ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi, Ummul Mukminin, otomatis mengetahui kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa suka memulai dengan bagian kanan, baik ketika memakai sendal, menyicir rambut, bersuci seperti misalkan berwudu, mandi, junub, membasuh tangan kanan dulu, dan segala macam urusan beliau, beliau senantiasa memulai dengan bagian kanan, memberi, mengambil bagian kanan. Ya, kemudian kalau seandainya kita misalkan ingin, misalkan kita punya tip X nih, kemudian ada teman kita yang sebelah kanan minta, yang sebelah kiri juga minta, mana yang dahulukan? Kanan. Itu maksudnya. Termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memulai sesuatu yang mulia dengan bagian kanan. Sampai kadang dalam menyisir. Nyisir bagian kanan dulu. Ya. Jangan bagian kiri. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya, yang kedua, faedah hadis yang kedua. Mendahulukan bagian kiri untuk sesuatu yang hina, kotor, atau rendah. Mendahulukan bagian kiri untuk sesuatu yang hina, kotor atau rendah. Kenapa Rizki? Mendahulukan bagian kiri untuk sesuatu yang hina, kotor atau rendah. Seperti masuk WC atau keluar dari masjid atau melepaskan yang dipakai. Catat, seperti masuk WC atau keluar masjid atau melepaskan sesuatu yang dipakai. Maka ini dahulukan bagian kiri. Misalkan pakai kaos kaki dengan kaki kanan dahulu. Kalau mau melepaskan dengan kaki kiri dahulu. Ya, melepaskan dengan kaki kiri dahulu. Kemudian pelajaran yang ketiga. Catat. Berkata Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, seorang ulama hadis mazhab Maliki. Berkata Ibnul Arabi, seorang ulama hadis mazhab Maliki. Memulai sesuatu kenapa Rizki? Memulai sesuatu dengan bagian kanan, disyariatkan pada seluruh amal saleh. Saya ulangi, memulai sesuatu dengan bagian kanan disyariatkan pada seluruh amal saleh. Karena, nah ini perhatikan, ini sebabnya. Karena keutamaan bagian kanan disebabkan bagian kanan kuat. Disebabkan bagian kanan kuat. Jadi, kenapa kita memakai sendal, memakai sepatu, memakai celana? Ya, itu adalah dimulai dengan bagian kanan karena keutamaan bagian kanan. Kenapa bagian kanan utama? Karena kuat. Ya, lebih kuat daripada kiri. Kalau seseorang mengangkat sesuatu dengan bagian kanan, ini lebih kuat daripada mengangkat dengan tangan kiri. Baik. Dan saya berharap perhatikan baik-baik, kalau sudah mendikte, kan ini kan para santri mendikte. Kalau sudah mendikte, saya lagi berbicara, jangan ada yang ngobrol. Jangan ada yang menoleh kanan, kiri, semuanya melihat kepada saya saja. I am the artist. Saya artisnya di sini. Ya, ngelihat ke saya. Ini kalau sudah didikte, jangan sampai ngobrol. Nah, kemudian faedah yang ke berapa ya Fadil? Keempat. Al-Hulaini berkata. Al-Hulaini, seorang ulama. Al-Hulaini berkata. Al-Hulaini berkata. Dan nama Al-Hulaini tidak usah dicatat antum. Nama Al-Hulaini adalah Al-Husain bin Al-Hasan. Al-Husain bin Al-Hasan. Dan beliau ahli hadis. Dan beliau ulama Islam abad kelima Hijriah. Nah, perlu mungkin dicatat wafat 403. Wafat 403 Al-Hulaini. Saya ulangi, Al-Hulaini berkata dalam tanda kurung wafat 403 Hijriah. Beliau berarti ulama Islam abad keberapa? Kelima Hijriah. Al-Hulaini berkata, innama yubda'u bisyimal 'inda al-khalq. Perhatikan, di saat, catat, di saat melepas sesuatu, di saat melepas sesuatu dimulai dengan bagian kiri. Saya ulangi, di saat melepas sesuatu dimulai dengan bagian kiri. Catat lagi. Karena pakaian adalah kemuliaan. Rizki tulis dulu yang nanti yang terlambat nanti. Tulis yang sekarang saya sebutkan dulu. Ya. Karena pakaian adalah kemuliaan. Karena pakaian adalah kemuliaan. Jadi kenapa kita, ini jangan dicatat, saya sedang menjelaskan. Kenapa kita melepas dengan bagian kiri dahulu? Seperti misalkan melepas sendal, maka bagian mana yang kita dahulukan? Kiri, sebelum kanan. Kenapa? Karena pakaian, baik itu pakaian baju, pakaian celana, pakaian sendal, pakaian sepatu, itu kemuliaan. Makanya kalau dilepaskan melalui bagian kiri. Paham ya? Karena pakaian itu adalah kemuliaan. Orang yang tidak berpakaian tidak mulia. Orang yang telanjang, dia kelihatan aibnya. Nah, orang yang berpakaian, dia terhormat. Kenapa? Karena tertutup aibnya. Nah, ketika pakaian itu dilepaskan, maka berarti melepaskan kemuliaan. Berarti dimulai dengan kiri. Karena bagian kiri dimulai dengan sesuatu yang rendahan. Yang tadi kita sebut, yang rendah, yang hina, yang tidak ada harganya. Makanya memulai pakaian dengan bagian apa? Bagian kiri. Sebab yang kedua, karena untuk menjaga bagian kanan, untuk menjaga bagian kanan, jadi kalau seandainya orang pakai pakaian, ini gak perlu dicatat. Kalau seandainya orang pakai pakaian, kemudian dia lepas, melepaskannya dengan bagian apa? Kiri. Untuk apa? Untuk menjaga bagian kanan, karena bagian kanan mulia. Kiri dulu yang dilepas, agar bagian kanannya terjaga. Ini sebab yang kedua. Kenapa melepaskan sesuatu dengan bagian kiri? Taib, sebab yang ketiga. Kenapa melepaskan sesuatu dengan bagian kiri? Karena kemuliaan agar lebih lama kemuliaan agar lebih lama. Artinya, kalau seandainya seseorang melepaskan dengan bagian kiri, maka bagian yang mulia yang kanan tetap masih ada terus lama pada diri kita. Ya, lama pada diri kita. Ini sebab kenapa kita melepas dengan memulai bagian apa? Kiri. Saya ingin bertanya sekarang agar saya tahu para santri paham atau tidak. Perhatikan baik-baik. Bagas, kenapa memulai sesuatu yang baik dengan bagian kanan? Jawab dengan yang sudah dicatat oleh Bagas. Karena bagian kanan lebih kuat. Taib. Ridha, sebutkan sebab kenapa memulai melepas sesuatu dengan bagian kiri. Baca yang sudah dicatat, tidak mengapa. Pakaian adalah kemuliaan. Apa maksudnya Ridha? Coba jelaskan. Yang lain tunggu gilirannya. Apa maksudnya pakaian kemuliaan? Untuk menjaga bagian yang kanan. Ada yang tahu? Yang lain jawabannya? Karena kata Ridha, kenapa kita melepas sesuatu dengan bagian kiri? Karena pakaian adalah kemuliaan. Siapa yang bisa menjawab? Apa maksudnya? Karena pakaian adalah kemuliaan. Fadil nyoba. Karena pakaian itu untuk menutup aib. Makanya kalau seandainya seseorang melepas pakaian, berarti dia membuka aib. Berarti harus dimulai dengan bagian kiri. Itu jawaban pertama. Betul. Sekarang Jimmy. Enak Jimmy. Ya Jimmy. Kenapa kita melepas dengan bagian kiri dulu? Untuk menjaga bagian kan. Apa maksudnya? Ya Mulki Najib. Karena untuk menjaga bagian kanan. Apa maksudnya? Naam, Haikal. Raihan. Raihan Fadil. Bilal. Apa maksudnya? Jimmy sendiri, apa maksudnya? Coba terangkan. Karena untuk menjaga bagian kanan, apa maksudnya? Karena kanan mulia, maka harus dijaga saat melepaskannya. Jadi orang kalau melepaskan baju kan kiri dulu, agar terjaga bagian kanan. Ada sebab yang ketiga. Kenapa melepas sesuatu dengan bagian kiri? Rafa. Karena kemuliaan akan lebih lama. Apa maksudnya ya Rafif? Bisa jawab? Raihan Akbar Firdaus. Karena supaya kemuliaan yang ada di bagian kanan atau tangan kanan atau kaki kanan tetap. Maka dahulukan bagian kiri agar tetap mulia diri kita. Paham ini para ikhwah? Paham tuh? Taib. Sekarang hadis yang ke-12. Ke-13. Nah. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal, dan hendaklah ia memakai kedua-duanya, seluruh sendal tersebut, atau melepaskan kedua sendalnya seluruhnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis, catat. Makna hadis adalah larangan memakai satu sendal. Larangan memakai satu sendal sedangkan kaki yang lain tidak memakai sendal. Larangan memakai satu sendal sedangkan kaki yang lain tidak memakai sendal. Maka, catat, maka sebaiknya memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Maka sebaiknya memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Maka sebaiknya memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Baik. Jadi sekarang perhatikan, saya terangkan sekarang. Kita sebagai seorang muslim, adabnya dalam memakai sesuatu tidak boleh memakai cuma satu sedangkan yang lain tidak pakai. Contoh, pakai sepatu cuma satu pasang, satu kaki, sedangkan kaki yang lain tidak pakai. Pakai sendal cuma satu kaki, sedangkan kaki yang lain tidak. Ini tidak boleh, diharamkan. Pakai kaos kaki, ya, tidak diperbolehkan untuk memakai satu kaos kaki saja, sedangkan kaki yang lain tidak dipakaikan kaos kaki. Kenapa? Karena jawabannya adalah kita harus berbuat adil. Kita harus berbuat adil. Bahkan dalam diri kita sendiri. Saya beri contoh misalkan. Termasuk kezaliman kalau kita menidurkan satu mata, yang lain buka. Zalim. Termasuk kezaliman kita memakai cuma satu sendal, ya, yang lain tidak dipakaikan. Yang satu tidak kena paku, yang satu kena paku. Ini kezaliman. Maka adab di dalam agama Islam memakai sendal harus dua-duanya. Atau kalau ingin dilepas, jangan pakai sekalian. Nah, itu maksudnya. Fahim dong? Taib. Faedah hadis. Satu. Faedah hadis. Satu. Islam agama yang sempurna dan menyukai kesempurnaan. Islam agama yang sempurna dan menyukai kesempurnaan. Jadi kalau cuma satu, enggak sempurna. Sedangkan itu bukan dari sifat Islam. Sifat Islam sempurna. Nah, apabila dia ada tangan kanan, tangan kiri, maka dipakaikan dua-duanya. Apabila ada kaki kanan, kaki kiri, maka dipakaikan dua-duanya. Kalau seandainya cuma pakai satu, berarti itu tidak menuju kepada kesempurnaan Islam. Faedah yang kedua. Larangan memakai satu sendal saat berjalan. Larangan memakai satu sendal untuk satu kaki saat berjalan. Pelajaran yang ketiga. Asal hukum larangan pengharaman. Asal hukum larangan pengharaman. Asal hukum larangan pengharaman. Pengharaman. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum bina'lin wahidah. Jangan. Nah ini jangan apa? Larangan atau perintah? Larangan. Asal hukum larangan keharaman. Berarti haram memakai sendal satu saja untuk satu kaki saja. Haram. Hukumnya haram. Faedah yang ke berapa? 4. Tetapi jumhur ulama. Apa arti jumhur? Mayoritas. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa hukum memakai sendal satu untuk satu kaki adalah makruh. Saya ulangi ya. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa hukum memakai satu sendal untuk satu kaki adalah makruh. Saya ulangi. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa hukum memakai satu sendal untuk satu kaki adalah makruh. Apa makruh? Apa bedanya haram dengan makruh? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Naam. Ulum. Apa bedanya haram dengan makruh? Baik, itu jawaban dari ulum. Ada yang lain? Rusihan. Apa itu makruh? Rusihan. Sama. Ulangi kalau begitu. Makruh adalah makruh adalah dilakukan tidak mendapat dosa, ditinggalkan berpahala. Haram adalah ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Baik. Sekarang kalau begitu, sebelum saya lanjutkan, saya terangkan dulu. Perhatikan baik-baik. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum memakai satu sendal untuk satu kaki hukumnya makruh. Berdasarkan hadis, perhatikan hadisnya, enggak usah ditulis antum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rubbama in qata'a sya'atha na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, famash'a fi an-na'lil wahidah hatta yuslihaha." Lihat. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking beliau zuhudnya terhadap dunia, beliau kadang-kadang sendalnya itu terputus. Kemudian beliau tetap berjalan dengan satu sendal sampai sendalnya baik kembali. Sampai sendalnya dibenarkan. Apa maksudnya? Kan sendal Nabi kan dua nih. Kemudian satu terputus, yang satu beliau enggak pakai. Yang satu yang masih bagus beliau pakai. Berarti beliau berjalan dengan satu sendal apa dua sendal ketika rusak? Satu. Nah, ini menunjukkan bolehnya berjalan dengan satu sendal. Maka jawabannya adalah bahwa boleh berjalan dengan satu sendal apabila ada keperluan. Misalkan orang tidak punya uang untuk beli, punyanya cuma satu sendal, maka boleh. Ya, maka boleh. Apalagi di depan tangga tuh banyak sendal-sendal siapa tuh. Ya. Saya berharap dirapikan. Kalau enggak dicuci, dimasukkan dalam lemari daripada nongkrong di situ. Ya. Itu adalah harta yang diberikan oleh orang tua. Jangan sampai dibuang-buang. Ayo, siapa yang meletakkan sananya di depan masjid? Angkat tangan. Ya. Janji ya, habis ini dibersihkan, habis itu dimasukkan ke dalam lemari. Jangan sampai dibuang-buang. Kalau di situ kan kena hujan, kotor, gitu. Ya. Hati-hati. Banyak orang di luar sana yang tidak pakai sendal. Banyak orang di luar sana yang susah untuk membeli sesuatu. Maka kita tidak diperbolehkan untuk menghambur-hamburkan harta. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, catat faedah yang ke-5. Bedanya makruh dengan haram. Bedanya makruh dengan haram. Haram adalah terlarang. Haram adalah terlarang. Sedangkan makruh adalah meninggalkannya lebih utama. Nah, itu mudahnya. Haram adalah terlarang. Sedangkan makruh adalah meninggalkannya lebih utama. Meninggalkannya lebih utama. Ya. Haram terlarang. Artinya terlarang apa? Wajib ditinggalkan. Kalau makruh, meninggalkannya lebih utama. Wajib enggak? Tidak. Itu bedanya. Paham sekarang? Nah, itu sih. Jadi kalau menurut para ulama bahwa tidak boleh haram seseorang memakai satu sendal. Berarti wajib dia tinggalkan. Baik, paham ini sampai sini? Tapi kalau menurut pendapat jumhur ulama bahwa makruh memakai satu sendal, berarti apa? Lebih baik ditinggalkan daripada memakainya. Lebih baik ditinggalkan daripada memakainya. Ah, itu bedanya makruh dengan haram. Saya ingin tahu, paham tidak apa yang saya sampaikan? Mukhlas qarib. Ma huwal farqu bainal harami wal makruh? Apa bedanya antara mahram dan makruh? Membaca enggak apa-apa, tapi perlu penjelasan. Nah, apa maksudnya? Haram dari kerjakan dapat dosa, sedangkan makruh bila ditinggalkan lebih utama. Dia ditinggalkan lebih utama. Ada yang lain ingin menjelaskan? Fabian, apa bedanya al-haram wal makruh? Coba Fabian baca yang Fabian tulis tadi. Nah, apa maksudnya? Haram terlarang. Makruh jika ditinggalkan lebih utama. Apa maksudnya? Haram tidak boleh dikerjakan sama sekali atau boleh sekali-sekali? Sama sekali. Itu maksudnya. Haram terlarang berarti tidak boleh dikerjakan sama sekali. Sedangkan makruh ditinggalkan lebih utama. Maksudnya apa? Kalau dikerjakan tidak dapat dosa. Ada yang ingin menjelaskan? Sayyid. Makruh ditinggalkan lebih utama. Apa maksudnya Sayyid? Anta ya Sayyid. Lima taltafit ilal khal. Kenapa ngoleh ke belakang? Sayyid. Kalau apa maksudnya makruh meninggalkannya lebih utama? Apa maksudnya? Lebih baik meninggalkannya. Ada yang mau menjelaskan? Fitri, kenapa saya ajak menjelaskan para ikhwah? Karena sebagian anak-anak sekarang cuma bisa menghafal, cuma bisa nulis, tapi ketika disuruh menjelaskan tidak bisa. Ya. Faris, apa maksudnya meninggalkan lebih utama? Makruh adalah meninggalkan lebih utama. Bagus. Kalau dikerjakan tidak mendapat dosa, ya. Tapi kalau ditinggalkan lebih utama. Ahsanta. Ahsanta. Ahsanta apa artinya? Bagus. Ahsanta. Naam. Taib. Sekarang catat. Berkata Al-Khattabi. Berkata Al-Khattabi. Faedah yang selanjutnya. Yang keberapa? 6. Berkata Al-Khattabi. Al-Khattabi. Kha-ta-ba. Ya. Berkata Al-Khattabi. Belum azan tadi? Tadi sudah azan? Enggak, waktunya sudah masuk? Ah. Al-mafrud antum tudhakkirunani. Yang semestinya dilakukan harus diingatkan saya. Ustaz azan. Naam, man yurid man lahu daurun fil adhan. Siapa yang gilirannya mengumandangkan adhan? Rafif, tafadhal ya Rafif. Ini yang keberapa? Yang keenam. Berkata Al-Khattabi. Al-Khattabi, beliau ini adalah ulama Islam. Berkata Al-Khattabi, Beliau ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Ya, wafat pada tahun 388 Hijriah. 388 Hijriah. Kunyahnya Abu Sulaiman. Kunyahnya Abu Sulaiman. Wafatnya 388. Kunyahnya Abu Sulaiman. Rafib, ma kunyatuk? Apa kunyahnya Rafib? Abu? Abu Abid. Jimmy, ma kunyatuk? Abu Ghani. Zaidan, apa kunyahnya? Abu Ghufran. Fikri, ma kunyatuk? Abu Abbas. Masya Allah. Jamil hadha kunyah, hadha hadhil kunyah Abu Abbas. Syatir Ghani Hidayat, apa kunyahnya? Abu Syatir. Abu Syatir. Fadil, ma kunyatuk? Abu Khudair. Fudail, Abu Fudail. Masya Allah. Fudail ibn Iyad, ada seorang ulama besar, Fudail ibn Iyad, di zaman tabi'in, disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Rafa, ma kunyatuk? Abu Kathir. Fidra, ma kunyatuk? Abu Nur. Sah? Abu Nur Oka. Ya, Abu Nur Oka. Ah, Fidra. Lupa dia kunyahnya. Kunyah sendiri lupa. Ha? Abu Asy-Syafi'i, masyaallah. Mulki Najib, ma kunyatuk ya Mulki Najib? Abu Nadhif, masyaallah. Ridha, ma kunyatuk? Abu Hanif. Jai. Abu Sulaiman Al-Khattabi, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 388 Hijriah. Beliau berkata, catat, hikmah dari larangan memakai satu sendal, hikmah dari larangan memakai satu sendal adalah dikhawatirkan menzalimi kaki yang tidak memakai sendal. Dikhawatirkan menzalimi kaki yang tidak memakai sendal. Dikhawatirkan menzalimi kaki yang tidak memakai sendal. Akhirnya yang enggak pakai sendal bisa kena paku, bisa kena beling, bisa kena macam-macam, batu dan semisalnya. Maka ini dikhawatirkan menzalimi kaki yang tidak memakai sendal. Sebab yang kedua, karena itu adalah gaya jalannya setan. Jadi kalau ada teman-teman pakai sandal, setan. Itu adalah gaya jalannya setan, memakai satu sendal. Ya, setan pakai begitu. Satu sendal, tidak mau dengan dua sendal. Nah, alhamdulillah, kam hadisan darasna, berapa hadis yang sudah kita pelajari? Dua hadis. Mau tambahannya? Baik. Hadis yang ke-14. Saya bacakan hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat, mana salawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Allah tidak melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Makna hadis, catat. Makna hadis. Allah acuh. Acuh, acuh itu apa? Tidak peduli. Allah tidak peduli. Atau Allah tidak melihat kepada orang yang, catat, Allah tidak melihat gitu ya. Allah tidak melihat, atau acuh boleh juga, kepada orang yang pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Allah tidak melihat kepada orang yang pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Allah tidak melihat kepada orang yang pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Dan ini khusus bagi laki-laki. Ini khusus bagi laki-laki Muslim. Baik. Dua mata kaki itu yang mana? Hah? Dua mata kaki adalah dua tulang yang timbul di atas telapak kaki. Dua tulang yang timbul di samping kaki di atas telapak kaki. Itu namanya dua mata kaki. Diharamkan untuk dipanjangkan lebih dari dua mata kaki. Ya. Coba saya ingin bertanya sekarang. Siapa yang celananya belum dipotong? Oh, si Han. Siapa lagi? Sudah semua? Ya. Mahathir masih ada? Fidra? Ya, sesudah belajar ini berarti tidak boleh dipakai. Ya. Kalau mau memakai di gunting, baru dijahit. Jangan digunting langsung, nanti kotor atau nanti rusak. Ya. Jadi kalau mau dipakai, dikirim ke rumah dulu, baru setelah itu dipakai. Nanti kalau sudah dipotong. Taib. Faedah hadis. Hadis ini menunjukkan ancaman keras. Hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seorang lelaki yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Baik. Sudah? Faedah yang kedua. Memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki disebut isbal. Disebut isbal. Memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki disebut isbal. Disebut isbal. Baik. Faedah yang ketiga. Catat baik-baik, jangan sampai salah. Karena ini penting. Para ulama bersepakat. Para ulama bersepakat. Haramnya memakai pakaian isbal karena sombong. Para ulama bersepakat haramnya memakai pakaian isbal karena sombong. Karena apa? Sombong. Haram hukumnya. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apabila ada orang memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki, maka kemudian dia memakainya itu karena sombong, maka berarti haram. Ya, berarti haram. Sepakat para ulama memakai pakaian di atas dua mata kaki, di bawah dua mata kaki, maka para ulama sepakat hukumnya apa? Haram. Karena sombong, ya, karena sombong. Taib. Contoh-contoh pakaian di atas dua mata kaki di antaranya seperti ini. Saya contohkan dengan gambar biar tahu. Ini isbal. Ya. Ini namanya apa? Isbal. Ya. Baik. Nah, ini hukumnya apa? Para ulama bersepakat memakai pakaian isbal karena sombong hukumnya baik. Catat lagi. Faedah yang keberapa? 4. Para ulama berbeda pendapat. Ini dia. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat memakai pakaian isbal, memakai pakaian isbal tidak sombong. Isbal tapi enggak sombong. Ya, kata Rusihan, saya memakai pakaian isbal tapi enggak sombong saya. Ya. Maka saya ulangi yang keempat, para ulama berbeda pendapat memakai pakaian isbal tapi tidak sombong. Pendapat pertama. Haram. Pendapat yang kedua. Makruh. Pendapat yang kedua. Makruh. Atau mubah. Pendapat yang kedua makruh atau mubah. Rafa pilih mana? Haram atau makruh atau mubah? Kalau pakai pakaian isbal tapi enggak sombong. Orang sombong pakai pakaian isbal itu gimana? Jalannya petandang petandang. Ya kan pakaiannya kan panjang biasanya. Maka jalannya petandang petandang. Mah, apa hukumnya memakai pakaian isbal tapi tidak sombong? Maka ada dua pendapat. Yang pertama apa? Haram. Yang kedua apa? Makruh atau mubah. Wallahu alam. Ya, pendapat yang lebih kuat dia tetap haram. Catat, pendapat yang lebih kuat tetap haram. Karena dalilnya umum. Karena dalilnya umum. Karena dalilnya umum. Dalil itu apa? Ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Ya, ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Hadis Nabi. Ya. Karena dalilnya umum, itu saja. Baik. Pelajaran yang terakhir, yang kelima. Baju pun bisa isbal. Jika tangannya melewati jari jemari. Nah, gini nih. Ya, baju juga bisa isbal kalau tangannya terlalu panjang. Ya. Nah, cukup kiranya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, man yurid an yas'al. Siapa ingin bertanya? Nah, Rosyah. Angkat suaranya. Yang tidak berani mengangkat suara hanya perempuan. Angkat suaranya. Hadis pertama yaitu tentang apa? Hadis pertama tentang sendal. Tentang apa? Ya, sendal memakai bagian kanan. Ya. Nah, bagus pertanyaannya. Mendengar enggak Rizki pertanyaannya harus sehat? Ulum, dengar enggak? Enggak. Dengarkan baik-baik. Kata Rusihan, kalau seandainya ada orang minjem tipek bagian kanan, kemudian juga minjem bagian kiri, mana yang kita dahulukan? Kanan. Ternyata di bagian kiri ada yang lebih tua, mana yang kita dahulukan? Pernah kejadian di zaman Rasulullah. Jadi ini anggap Rasulullah sini, kemudian beliau minum. Dan bekas Rasulullah itu berkah. Ya, bekas minumnya bekas Rasulullah berkah. Bukan seperti bekas kita bau. Bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minumnya itu berkah. Ya. Nah, di samping sini ada anak kecil. Samping kanan beliau, samping kiri beliau ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa kata Rasulullah? Wahai gulam, wahai anak kecil, kamu kan mendapatkan giliran minum setelahku. Karena beliau kan memulai dengan kanan. Jadi setelah beliau minum, beliau bagi kanan-kanan. Terus seperti itu. Nah, sekarang kata Rasulullah, wahai gulam, maukah engkau memberikan giliranmu kepada yang tua-tua ini? Dan ini yang lebih tua. Kata si pemuda ini, si anak ini, la uthiru ba'daka ahadun ya Rasulullah. Aku tidak ingin jatahku diambil orang lain. Bekas engkau itu jatahku ya Rasulullah. Aku sedang di kanan sekarang. Maka jawabannya tetap apa? Dahulukan kanan atau dahulukan orang tua? Dahulukan kanan. Fahim taya rasihan? Fahim. Nah, ada yang lain? Naam, Rafa. Kalau tipeknya pinjam yang di depan, yang di belakang, mana yang didahulukan? Ya, balik kiri, dahulukan yang kanan, yang depan. Enggak. Maka dahulukan mana saja yang lebih mudah, karena belum ada aturannya. Ya, kita diatur kalau mendahulukan yang bagian kanan. Adapun yang depan atau belakang, maka dahulukan yang mana yang mudah, mana yang lebih dahulu. Tadi siapa yang angkat tangan? Naam, ikhbar, wafi ikhbar. Kalau pakai headset, mana yang dahulukan? Ah, bagus pertanyaannya. Jazakallahu khair. Ahsanta ya Rafi Ikhbar. Kalau pakai headset, misalkan bagian kanan aja dia pakai headset, boleh enggak? Kan Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya salah seorang dari kalian memakai sendal, maka janganlah, hadis ini, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Tidak boleh salah seorang dari kalian memakai satu sendal. Pertanyaan Rafi Ikhbar, boleh enggak pakai headset cuma satu? Apakah disamakan juga dengan sendal? Maka jawabannya adalah wallahu a'lam, juga dianjurkan untuk memakai headset dua-duanya. Kenapa? Kalau seandainya di sini pakai headset saja, nanti yang di sini yang cepat rusak daripada yang di sini. Karena pakai headset itu orang keseringan bisa budek. Ya. Bisa apa? Kalau keseringan, apalagi yang dikelaskan volumenya. Nanti bisa susah untuk mendengar. Ya, susah untuk mendengar. Jadi apa jawabannya Rafi Ikhbar? Harus boleh satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Naam. Man yurid an yas'al akhar? Rafif. Misalnya kaki kanan memakai sendal, kaki kiri memakai sepatu. Bagus pertanyaannya. Apa hukumnya kaki kanan memakai sendal, kaki kiri memakai sepatu? Maka jawabannya, ini sebuah kezaliman. Kenapa? Karena akhirnya nanti tidak sama satu dengan yang lainnya. Sekarang lagi model sepatu beda warna, boleh tidak memakainya? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena sama-sama sepatu. Adapun satu pakai sendal, satu pakai sepatu, maka nanti disebut sebagai orang gila. Ya. Kecuali kalau terpaksa, dalam keadaan terpaksa, dia tidak ada yang bisa dia jalankan. Saya punya sepatu, ini ada sendal, sedangkan saya mau jalan di atas aspal panas, maka dia pakai sendal. Maka tidak mengapa. Kalau terpaksa tidak mengapa. Akan tetapi yang tidak boleh kalau seandainya dalam keadaan nyaman, aman, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.